Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini, setelah kita selesai membaca hadis yang ke-6 dari risalah Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, dan sudah membacakan hadis yang ke-7-nya, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 4 sifat kalau sifat itu ada pada diri seseorang maka dialah munafik tulen, munafik yang sebenarnya. Kalau ada salah satunya dalam diri seseorang, maka dia memiliki karakter dari karakter orang munafik. 4 perkara tersebut, yaitu yang pertama, apabila diberi amanah dia khianat. Apabila berkata atau berbicara dia dusta, dan apabila berjanji dia ingkar. Dan yang keempat adalah apabila dia bertengkar dia melewati batas yang dibolehkan. Yukhanifillah rahimani wa rahimakumullah, kemarin sudah disinggung 2 fakroh, sudah kita baca dari penjelasan beliau 2 paragraf. Di situ menyebutkan bahwa yang namanya munafik itu ada yang disebut dengan nifak akbar al-i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan seluruh sifat kalau orang sudah nifaq i'tiqadi semuanya jelek. Disebutkan oleh beliau pada paragraf yang kedua, kalau orang sudah memiliki nifaq i'tiqadi, Allah sifati dengan sifat kufur, tidak ada keimanan, melecehkan agama dan pemeluknya. Condong kepada musuh-musuh Allah, memusuhi agama al-haq, maka kalau sudah seperti ini, ini sudah sampai kepada nifaq i'tiqadi. Kita masuk pada paragraf yang ketiga, fakroh yang ketiga dari ucapan beliau. Dari hadis yang sudah kita baca, apakah termasuk nifaq i'tiqadi atau bukan? Karena jenis satunya lagi adalah nifaq amali. Qala rahimahullah, wal maqsudu huna al qismu tsani minan nifaqi alladhi dzakara fi hadzal hadis. Dan yang dimaksud dalam hadis yang telah kita baca ini adalah jenis kemunafikan yang kedua. Fahadha an-nifaqul amali. Ini yang disebut dengan nifaq amali. Wa in kana la yukhriju min ad-dini bil kulliyati fa innahu jahlijul kufri. Kata beliau, walaupun memang nifaq amali yang disebutkan dalam hadis ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama secara keseluruhan, tidak keluar dari agama Islam, fa innahu dahlijul kufri, maka kalau dilakukan itu adalah terowongan menuju kekafiran, terowongan menuju kekufuran, jalan pintas untuk kufur. Empat sifat yang disebutkan tadi. Wa man ijtama'at fihi hadhihi al-khisal al-arba'i faqad ijtama'a fihi syarru. Maka barang siapa yang mengoleksi karakter-karakter ini, ya, dia punya empat-empatnya, faqad ijtama'a fihi syarr, sungguh ya, dia sudah mengoleksi bentuk-bentuk kebaikan, apa, bentuk-bentuk kejelekan, tidak ada baiknya ya. Bentuk-bentuk kejelekan dia sudah koleksi dalam dirinya. Wa khulisat fihi nu'utul munafiqin. Dan sangat jelas pada sifat-sifat tersebut merupakan karakter orang-orang munafik. Fa inna as-sidqa wal qiyama bil amanati wal wafa'i bil ahdi al-uhudi wal wara'i anil huquqil khalqi hiya jima'ul khair. Karena jujur sebagai kebalikan dari berbicara dusta, wal qiyam bil amanah, menunaikan amanah, wal wafa bil uhud, menepati janji, wal wara' anil huquqil khalqi, jauh dari merampas hak seorang muslim yang lain merampas hak atau melampaui hak seorang yang lain, hiya jima'ul khair, itu semuanya perkara-perkara yang baik. Wa min akhassi awsafil mu'minin, dan termasuk sifat-sifat kekhususan orang yang beriman. Faman faqada wahidatun minha faqad hadama fardhan min furudil islami wal imani fa kaifa bi jami'iha. Barang siapa yang kehilangan salah satunya, sungguh dia telah merobohkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islamnya dia dan juga kewajiban imannya dia. Kalau orang beriman, kalau orang Islam, ya tentunya akan mengoleksi sifat ya, lawan dari yang empat tadi. Fakaifa bijami'iha, maka bagaimana jadinya kalau orang hilang semuanya. Sifat yang baik kekhususan seorang mukmin itu hilang semuanya, bagaimana jadinya? Tentunya ya, sedikit demi sedikit akan roboh keislamannya, keimanannya. Qala rahimahullah dalam faqrah yang keempat, dalam paragraf yang keempat beliau mengatakan, fal kadhibu fil hadithi yashmulu al haditha anillah wal haditha an rasulillah alladhi man kadhaba alaihi muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Maka dusta dalam ucapan itu mencakup beberapa hal. Pertama, mencakup dusta terhadap Allah Azza wa Jal, dan dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiaplah tempat duduknya nanti di akhirat adalah di neraka. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, beliau nukilkan di sini, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadziba. Siapa lagi yang lebih zalim? Siapa lagi yang paling tinggi kriminalnya? Mimman iftara 'ala Allahi al-kadziba, daripada orang yang mengada-ngada tentang Allah Azza wa Jalla. Mengada-ngada perbuatan Allah, mengisahkan kepada orang perbuatan Allah, padahal dia mengada-ngada, tidak ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, qala rahimahullah, wa yashmulul haditha amma yukhbiru bihi minal waqi al-kulliyah wal juz'iyah. Termasuk juga dusta dalam ucapan itu adalah ucapan apa saja yang dia kabarkan dari kenyataan secara lengkap ataupun tidak, secara lengkap dan tidaknya. Faman kana hadza sya'nuhu faqad syarakal munafiqin fi akhassi sifatihim. Barang siapa dalam sifat ini dia sama, faqad syarakal munafiqin, sungguh dia sudah tergolong munafik fi akhassi sifatihim, dalam masalah sifat khususnya mereka. Kalau dalam masalah sifat sama dengan munafik, nah gitu. Kalau dalam karakter dia memang munafik, tapi masih Islam, nah itu. Karena dalam hadis ini yang dimaksud adalah nifaq amali. Ya. Perbuatannya adalah kemunafikan, tapi dia tidak keluar dari Islam. Tapi ingat tadi, itu adalah terowongan untuk ya, menuju kepada kekufuran. Waliyahubillah. Wahyal kadhibul ladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kadhiba. Bentuk-bentuk dusta yang tiga tadi, dusta terhadap Allah atau dusta atas nama Rasul, dusta atas nama Allah atau dusta atas nama Rasul, atau dusta mengisahkan suatu kejadian tidak lengkap atau lengkapnya, nah. Ini semuanya adalah dusta yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kedustaan itu, iyyakum wal kadziba. Hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena yang namanya dusta itu akan menunjukkan kepada kefajiran, kekejian. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan yang namanya kekejian, kefajiran, itu akan menghantarkan kepada an-nar, kepada neraka. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Dan kalau ada seseorang yang terus saja berdusta, ya, dia terus melakukan kedustaan sampai Allah Subhanahu wa taala mencatat dia sebagai pendusta. Qul a'udzubillah. Hadis ini hadis yang sahih. Qala rahimahullah, wa man kana idza tumina 'alal amwali wal huquqi wal asrari khanaha wa lam yuqim bi amanatihi fa aina imanuhu wa aina haqiqatu islamihi. Maka selanjutnya, barang siapa yang dia diamanahi atas harta, atau diamanahi ya, suatu urusan kepadanya, ya, dan juga diamanahi suatu rahasia, khonaha, kemudian dia mengkhianatinya, walam yuqim bi amanatih, dia tidak menjalankan amanahnya, tidak menjaga amanahnya, fa aina imanuhu, ya, maka di mana keimanannya, wa aina haqiqatu islamihi, dan di mana penerapan keislaman dia. Wa kadzalika man yankuthul 'uhuda allati bainahu wa bainallah. Begitu juga yang melanggar perjanjian antara dia dan antara Allah Azza wa Jalla. Banyak janji antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Laki-laki wajib sholat berjamaah. Nah, karena malas tidur, pura-pura sakit misalkan. Nah, itu antara dia dan Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Kalau sudah dibangunkan, ana sakit. Ya. Padahal hanya sekedar malas. Ya. Kita sudah bangunkan sudah. Janji dia antara Allah Subhanahu wa Taala urusannya. Baik. Wal 'uhud allati bainahu wa bainal khalqi am muttasif bi sifatin khabithatin min sifatil munafiqin. Nah, dan janji-janji antara makhluk, kalau dia bersifat dengan sifat yang jelek, maka itu termasuk sifat orang munafik. Nah, amanah, ya, memegang amanah itu termasuk memegang amanah dan janji antara dia dan Allah Subhanahu wa Taala atau antara dia dan makhluk yang lainnya. Ya. Wa kadzalika man la yatawarra' an amwalil khalqi wa huquqihim. Begitu juga kalau ada orang yang dia tidak memegang dengan kuat amanah harta orang lain dan hak orang lain. Diberikan amanah, tolong ini bagikan kepada yang berhak. Dia pegang sendiri, makan sendiri. Nah, padahal amanahnya untuk orang-orang tertentu dengan kriteria tertentu. Nah, dia simpan, dia gunakan sendiri. Nah, hak orang dia ambil. Nah, harta orang dia ambil. Nah, yaghtanimu fursaha, atau peluang orang dia ambil. Dia diamanai sesuatu, tolong ini daftar orang-orang yang dapat hadiah umroh misalkan, fulan, fulan, fulan, fulan. Wah, sayang nih, anak saya belum umroh, coret aja itu satu, masukkan anak saya, misal masukkan adik saya dalam daftar itu. Nah, ya tawarra, dia apa, tidak amanah ya, dalam menentukan peluang bagi orang lain. Banyak yang seperti ini, banyak. Itu termasuk apa ya, berkhianat dalam memegang amanah. Nah, memberikan peluang kepada yang tidak berhak. Jadi, tertulis si fulan ya, setelah keluar dari kantor itu ya, yang keluar namanya beda. Wa yukhasimu fiha bil batil liyuthbita batilan. Begitu juga karakter berikutnya ya, dia bertengkar ya, bil batil, dengan cara yang batil. Liyuthbita batilan, supaya yang menang itu yang batilnya. Au yadfa'u haqqan, atau supaya menyingkir yang hak. Fahadihi sifat, maka semua sifat ini la takadu yajtami'u fi shakhsin wa ma'ahu minal iman ma yajzi au yakfi fa innaha tunafil iman ashaddal munafah. Sifat-sifat ini la yakadu yajtami, hampir-hampir saja tidak akan pernah bergabung. Ya. Sifat tadi dengan lawan-lawannya itu tidak akan pernah tergabung fi shakhsin, pada diri seseorang. Wa ma'ahu minal iman, padahal dia memiliki keimanan. Ya. Keimanan yang sempurna. Nah, dalam memegang amanah. Sifat tadi tidak akan pernah tergabung. Ya. Yang disebutkan adalah hadis dan lawannya. Mayadzi au yakfi, iman yang cukup ataupun iman yang pas-pasan. Ya. Fa innaha tunafil iman, karena sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi dalam hadis itu akan menafikan keimanan yang sempurna. Asyadul munafah. Ya. Yang sangat tidak akan ada kompromi sama sekali antara keimanan dan sifat yang empat tadi dalam hadis. Nah, tidak akan pernah ada kompromi di situ. Wala rahimahullah, kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan paragraf terakhir dalam penjelasan ini, fakrah yang terakhir, wa'lam anna min usuli ahli sunnati wal jama'ati annahu qad yajtami fil abdi khisalu khairin wa khisalu syarrin wa khisalu imanin wa khisalu kufrin au nifaqin. Ketahuilah bahwa termasuk usul dari akidah ahlus sunnati wal jamaah, ini sangat penting, annahu qad yajtami'u fil abdi, bahwa terkadang terkumpul dalam diri seseorang sifat baik dan sifat jelek, tapi masih Islam orangnya. Ya. Wa khisalul iman wa khisalul kufri wan nifaq. Begitu juga dalam diri seseorang yang Islam itu kadang ada ya sifat keimanannya, ada juga sifat kekufurannya dan sifat kemunafikannya. Nah, ini termasuk ya kaidah atau usul ahlus sunnati wal jamaah. Nah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Kalaulah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang keras, tidak lemah lembut kepada kaum muslimin, lan faddu min haulik, niscaya para sahabat itu atau manusia akan kabur dari kamu. Di sini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang bersifat jelek ya, kalau ada orang yang memiliki sifat jelek walaupun dia masih Islam, tidak mengapa kita jauhi orang tersebut, tidak dijadikan teman, tidak mengapa. Ketika ditanya kenapa kamu tidak berteman dengan si fulan, apakah dia sudah tidak mukmin lagi? Bukan. Apakah dia sudah tidak Islam lagi? Enggak. Dia masih Islam. Ya. Tapi memiliki sifat-sifat jelek. Maka saya jauhi. Nah. Allah juga menyebutkan seandainya Rasul punya sifat apa? Keras hati, keras perilaku kepada para sahabat dan kepada manusia, niscaya manusia akan meninggalkannya. Bukan artinya menjadi kufur orangnya, tidak. Tapi manusia akan menjauhinya. Bukan artinya kufur kan? Bukan. Nah, ini disebutkan dalam tafsir ayat ini juga. Ya. Coba antum baca dalam tafsir Ibnu Katsir ya, tentang ayat ini. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan wa yastahiqqu minats thawabi wal iqabi bihasbi ma qama bihi minal mujibati dzalik. Maka kalau orang memiliki keimanan kadang menggabungkan apa? Kejelekan, dia tetap berhak untuk mendapatkan pahala dan berhak juga untuk mendapatkan apa? Siksa. Bihasbi ma qama bihi min mujibati dzalik. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam perkaranya. Nah. Wa qad dalla hadza ala hadza al-asli nususun katsiratun minal kitabi was-sunnati. Dan sungguh hal ini telah ditunjukkan dengan nas dalil yang sangat banyak dari kitab dan sunnah. Ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam kitab yang pertamanya, bab yang pertamanya, ya, bab-bab pertamanya, ya, Badul Khalqi, nah, dan seterusnya. Nah, ini banyak di sana memuat hadis-hadis yang menyebutkan bahwa seorang muslim itu diazab terlebih dahulu. Nah, kemudian nantinya diangkat dan masuk surga. Ya. Artinya dia memiliki sifat-sifat yang jelek. Nah, tapi tidak sampai kepada derajat kekafiran yang menyebabkan dia kekal dalam neraka. Nah. Fayajibu al-amalu bi kullin nususi. Maka wajib kita beramal dengan seluruh nas, seluruh dalil, jangan setengah-setengah. Wa tasdiquha kullaha, dan membenarkan semuanya. Tidak seperti ya, Khawarij di sini sebutkan wa alaina an natabarra'a min madhhabil khawarij. Oleh karena itu wajib atas kita untuk berlepas diri dari pemikirannya Khawarij. Alladzina yadfa'una ma ja'at bihin nusus. Mereka menghempaskan apa yang telah datang dari dalil-dalil. Min baqa'il iman wa baqa'uddin. Tentang masih adanya iman dan masih adanya agama. Walau fa'alal insan minal ma'asi ma fa'ala. Walaupun manusia itu, seorang manusia mengerjakan sesuatu dari kemaksiatan, dia telah melakukannya lama. Kalau Khawarij itu sudah tidak ada keimanannya lagi. Nah, karena Khawarij itu meyakini bahwa iman itu ya satu. Kalau ada, ada. Kalau tidak, tidak. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, maka beliau melanjutkan, idh lam yaf'al syai'an minal mukaffirati allati tukhriju sahibuha minal iman. Ya. Dia tetap ada iman, dia tetap ada agamanya, selama dia tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan keluar dari agama Islam, dari keimanan, keluar dari keimanan. Ya. Taib. Meyakini kebenaran, misalkan tukang sihir. Nah. Atau nah, dia menjadi tukang sihirnya. Nah. Waliyabdillah. Atau meyakini hukum Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada hukum Allah, ya, hukum selainnya, hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Fal khawariju yadfa'una dzalika kullahu. Maka ya, orang-orang khawarij yang berpemahaman khawarij yadfa'una dzalika kullahu. Nah, ketika melakukan perbuatan-perbuatan munafik seperti itu ya, itu menghilangkan keimanan seluruhnya. Wa yarawna man fa'ala syai'an minal kabair wa min khisalil kufri aw khisalin nifaq kharijan minad din. Mereka memandang bahwa orang yang melakukan sesuatu dari dosa besar atau ya, bersifat memiliki karakter dari karakter orang kafir atau memiliki karakter dari karakter orang-orang munafik, kharijan minad din, dia sudah keluar dari agama, mukhalladan finnar, menurut mereka kekal dalam neraka. Wa hadza madhhabun batilun bil kitabi was sunnati. Maka ini adalah pendapat yang batil dengan dalil kitab dan sunnah. Wa ijma'u salafil ummah, dan dengan kesepakatan salaful ummah. Nah, intinya ya khanifillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang itu memiliki sifat yang empat ini, maka nah, dia memiliki sifat munafik, nah, dan memiliki dosa besar, nah, memiliki sifat munafik termasuk dosa besar. Nah, karena ada ancaman-ancamannya. Taib. Khianat. Nah, berbicara dusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Ada ancaman-ancamannya. Nah, sumpah yang dusta misalkan. Ada ancamannya, termasuk dosa besar. Nah, maka walaupun ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetap kita harus berusaha menjauhi ini semuanya. Karena ingat tadi, ya, dusta akan mengantarkan kepada kejelekan, dan kejelekan akan mengantarkan kepada neraka. Nah, dalam hadisnya selanjutnya, kebalikan dari itu, ya, jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Nah, as-sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannati. Nah, seberat-berat apapun jujur, kedepannya ada kebaikan. Ya, seberat apapun apa itu, jujur. Ya, seberat apapun jujur, maka di depannya itu apa? Kebaikan. Tapi seringan apapun dusta, ya, seringan apapun dusta, maka depannya itu apa? Kejelekan. Ya, kedepannya itu kejelekan. Nah, taib. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, cukup insyaallah pada kesempatan kali ini menyelesaikan hadis yang ke-7. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang masuk pada hadis yang ke-8. Nah, cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.